بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk mengukur apakah salat kita mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah atau ada yang mungkin kiranya penting untuk disempurnakan kembali supaya mendapat penilaian yang baik, itu di antara ukurannya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini bagian pertama. Ayat ini setidaknya mengisyaratkan pada kita bahwa orang yang telah menunaikan sholat itu bisa terbagi pada dua golongan utama. Kalau kita baca ayatnya, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau antum baca waqaf, berhenti misal pada kalimat فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika sholat telah anda tuntaskan, selesaikan, kalau anda berhenti di sini, ini menunjuk pada golongan yang pertama, yaitu ada orang yang orientasi sholatnya sekedar menuntaskan kewajiban saja, yang penting sudah sholat. Ingat ya, kalau ada isyarat demikian, tidak disebutkan siapa, kapan kejadiannya, maka di setiap masa itu akan ditemukan yang orientasi demikian. Kok cepat sekali sholatnya? Yang penting sudah, daripada enggak sama sekali. Ya, baik, jadi kalau anda berhenti di sini, ini menunjuk pada golongan pertama, yang penting mengangkat kewajiban, menuntaskan perintah yang dititahkan. Selesai. Nah, dosa tidak dia ketika selesai menunaikan sholat, kewajiban dia tuntas. Ya, tidak terkena beban dia, tidak ada dosa setelah itu selesai. Hanya barangkali, apakah kualitas sholatnya mendapatkan penerimaan baik di sisi Allah atau tidak, itu perkara berbeda. Nah, orang yang sholatnya baik, maka bisa dilihat pada kalimat selanjutnya. Perhatikan ayatnya, فَذْكُرُوا. Perintah menggunakan fi'il amr, kemudian menggunakan huruf sambung pakai fa, harfu abfin, rabitin, baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua hal yang tidak sama dan tanpa jeda. Aktivitas pertama itu selesai sholat, sholatnya. Aktivitas kedua amalan pasca sholat. Apa yang muncul dari sholat itu yang menjadi ukuran keberhasilan sholat seorang muslim. Kata Quran, orang yang sholatnya tuntas dikerjakan itu, jika benar sempurna sholatnya, fadhkurullaha, maka pasca sholat, sholat yang dikerjakan itu akan mempercepat dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata sholat itu diperintahkan pada kita salah satunya supaya jadi wasilah kita semakin ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya saat sholat. Jadi antum keluar dari masjid, ingat Allah. Qiyaman, berdiri, ingat Allah. Jalan, ingat Allah. Waku'udan, duduk, ingat Allah. Makanya ibadahnya disebut sholat. Kalau kita urutkan dari kaidah bahasa Arabnya, ya, sholat itu seakar dengan kata silatun. Ya, tulisannya begini, bisa begini, bisa begini, nanti beda-beda ya. Nah ini ya, begini, tapi tidak ada yang begini ya. Kemarin di TV ada yang begini ya. Nah ini kita kemudian coba tunjukkan mana diantaranya yang lebih tepat tanpa harus mencela satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada keliru, antum jangan kemudian mengangkat namanya untuk diolok-olok, itu tidak baik. Tunjukkan kekeliruannya dengan cara yang baik, kemudian dengan itu semua kita belajar lebih baik lagi. Selesai. Jadi ambil hikmah dalam setiap peristiwa. Mencela yang sudah salah itu tidak ada kerjaan. Ya. Teruskan sini. Ini bisa begini, begini, begini. Kalimat ini as-shalah itu seakar dengan kata silatun. Ini akarnya sama. As-shalah berasal dari kata wasala, yasilu silatan wusulan. Ya. Bisa berarti satu sesuatu yang tersambung erat, kuat. Makanya dalam fikih diterjemahkan, kenapa disebut salat fil lughati hiya du'a? Salat maknanya doa. Karena ketika Anda berdoa kepada Allah, Anda punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akar bahasanya kenapa disebut salat? Dari kata silah, sesuatu yang terhubung erat. Silaturahim, silaturahmi. Ya. Hubungan kasih sayang yang saking terhubungnya begitu kuat hubungan itu, sampai-sampai ketika berpisah pun masih ingat. Jadi kalau Anda ingin mengukur kesuksesan silaturahim, itu bukan saat kumpulnya. Kalau kumpul Anda melihat teman Anda disapa, misal, itu wajar karena kelihatan. Yang hebat itu setelah berpisah, dia masih ingat dengan Anda. Dia mendoakan Anda. Dia bertanya kabar. Dia memberikan yang terbaik untuk Anda. Itu yang disebut dengan silaturahim. Hubungan kasih yang tersambung kuat sekalipun tidak ada di tempat yang sama. Nah, jika ini kemudian dibentuk dalam nilai ibadah, kalimatnya disebut dengan sholat, maka yang dimaksud dengan sholat itu secara bahasa adalah, lihat baik-baik, ibadah yang diperintahkan kepada kita untuk melatih kita agar selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Al-Qur'annya, kalau orang sholatnya benar, pasca sholat ingat Allah dia. Karena saat sholat dilatih terhubung. Begitu jalan, ingat Allah. Maaf teman-teman sekalian, beda antara orang jalan ingat Allah dengan jalan yang tidak ingat Allah, akan lain. Antum kalau ingat Allah keluar dari sini, itu mustahil langkahkan kaki kanan, pasti kiri. Karena Allah senang dengan yang masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Keluar dari masjid, mustahil tertukar sandal, mustahil. Karena dia tahu ketika akan gunakan, Allah tidak rida anda, kaki Anda digunakan pada yang tidak tepat. Waqudan, duduk. Kalau antum duduknya benar, selesai sholat, masuk ke tempat kerja masing-masing, tangan antum mustahil menyentuh yang haram. Mustahil. Ada proyek yang tidak jelas, ini gak bisa tanda tangan nih. Mustahil. Karena antum saat itu sedang terhubung dengan Allah. Orang yang terhubung dengan Allah, merasa diperhatikan, maka orang yang merasa dilihat Allah, mustahil akan mengerjakan maksiat. Karena dia sadar ketika kerjakan, malu dilihat Allah. Makanya sering saya katakan, tangan orang tahiyat, itu gak akan pernah mengerjakan maksiat. Maaf, lisan orang syahadat gak akan bisa mengerjakan maksiat. Lisan orang yang terhubung dengan Allah, kata-katanya zikir, baik, nyaman, menenteramkan orang dan sebagainya. Jadi mustahil bisa berdusta. Ini poinnya. Wa'ala junubikum, bahkan dalam tidurnya pun dia masih sebelum itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya teman-teman sekalian, antum tiap hari alhamdulillah salat, bahkan tunaikan di masjid. Dari sekian salat yang sudah ditunaikan, berapa bagian dari episode salat kita yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poinnya. Aplikasinya jangan dilihat saat salat saja, tapi ambil dalam terapan kehidupan kita. Di kantor ingat Allah enggak? Di jalan ingat Allah enggak? Di rumah tangga ingat Allah enggak? Itu yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Ini poinnya.